الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنحمد الله عز وجل إذا سننتيسا memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-kathira, terhadap kenikmatan yang Allah berikan yang sangat banyak, termasuk kenikmatan yang sangat berharga yang tidak bisa kita bandingkan dengan dunia dan seisinya, adalah nikmatul iman, nikmat keimanan. Keberadaan kita di salah satu masjid daripada masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan tanda tentang adanya keimanan yang ada di dalam dada-dada kita. Qala Allahu azza wa jal: innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan, menghidupkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Fa insyaAllah ta'ala, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan perkara ad-dinun nasihah di dalam khutbah ini. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk saling menasihati di atas kebenaran, di atas kesabaran, di atas keistiqomahan. Qala Allahu azza wa jal: wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Semua manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang saling menasihati di atas kebenaran, di atas kesabaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari inda Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kulna liman ya Rasulullah, kami pun bertanya untuk siapa ya Rasulullah. Qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan untuk pemimpin kaum muslimin, begitu pula untuk keumuman kaum muslimin. An-nasiha lillah, nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di an-na'lam anna Allah azza wa jal huwa khalikuna, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menciptakan kita. Qala Allah azza wa jal, Allahu khaliku kulli syai, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Dan juga kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arsy. Qala Allah azza wa jal, Ar-Rahman ala al-arsy istawa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah berada di atas arsy. Perkara ini perlu kita meyakini dengan benar, karena kebanyakan daripada kaum muslimin tidak mengenal dengan pengenalan yang sebenarnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'duhum yakul, sebagian dari mereka mengatakan Allah fi kulli makan, Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana. Sebagian juga yang mengatakan Allah fi qalbi, Allah berada di dalam hati saya. Semuanya ini adalah akidah-akidah yang batil, aqaid batilah, bertentangan dengan apa yang Allah terangkan tentang dirinya. Maka apabila ada yang menyatakan hal yang seperti ini, maka kita katakan, a'antum a'lamu minallah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang keberadaan dirinya di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya dia berada di atas langit. Dan juga secara fitrah orang ketika dia berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya pasti akan menuju, mengarah ke atas langit. Itu menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan menyebut nama-nama tersebut. Qala Allahu azza wa jal, walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama tersebut. Apabila kita menginginkan ilmu, maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyeru namanya. Ya Alim, Alimni, wahai zat yang maha mengetahui, ajarilah diriku. Kemudian wali rasul, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada setiap umat agar jelas keterangannya, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa na'budullah azza wa jal ala muradillah azza wa jal, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dijelaskan melalui kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan. Jumlatan wa tasjila, secara keseluruhan dan terperinci. Dan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kitab yang Allah turunkan sebagai pegangan bagi kaum muslimin dan sebagai penutup daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang merupakan pedoman hidup bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jal, Alif Lam Mim, dalikal kitab la raiba fih. Alif Lam Mim, dalikal kitab, yakni Al-Quranul Karim, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah telah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menghafalkannya, agar kita mempelajarinya, agar kita merenungi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Qala Allahu azza wa jalla, Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakkir? Maka sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'anul Karim sebagai peringatan, sebagai nasihat. Maka apakah tidak ada orang yang mengambil sebagai nasihat, sebagai arahan, sebagai petunjuk? Al-Qur'anul Karim, barang siapa yang memperhatikannya, barang siapa yang mempelajarinya, maka itu adalah tanda orang-orang yang menginginkan menjadi orang yang terbaik. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Min hadis Utsman, muttafaqun alaih. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi, jalan untuk menjadi manusia yang terbaik adalah memperhatikan Al-Qur'anul Karim, memperhatikan, memperbaiki cara membacanya, memperbaiki tajwidnya. Dan ada yang lebih terpenting daripada itu, yaitu berusaha memahami arti-artinya, mengamalkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi keutamaan-keutamaan yang menggambarkan tentang keutamaan orang yang memegang teguh Al-Qur'an tidaklah diraih melainkan apabila kita mengamalkannya. Karena Al-Qur'an itu adalah sebagai hujjah dan bisa juga menghantam balik pemiliknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Al-Qur'an hujjatun laka wa alaihi. Al-Qur'an itu sebagai hujjah bagi kalian, sebagai senjata bagi kalian. Akan tetapi apabila tidak diamalkan, akan kembali menghantam diri-diri kalian. Jangan sampai kita sibuk memutinkan hafalan Al-Quran kita, sementara di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari kita jauh daripada Al-Quranul Karim. Ibaratnya kita sibuk mengasah kita punya pedang-pedang, kemudian kita sembelihkan untuk leher kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wali rasulihi, dan untuk rasulnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menjelaskan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan inti dakwah para rasul adalah dakwah kepada tauhid. Qala Allah azza wa jalla, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul agar mereka berdakwah kepada tauhid dan mengingatkan daripada perkara kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang senantiasa memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan kitab-kitab Allah Subhanahu, memperhatikan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti Rasul Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladhi hadana lilhaq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk mengenal dan memegang teguh kebenaran. Nasihat yang berikutnya adalah an-nasiha li a'immatil muslimin, bahwasanya pemerintah kaum muslimin kita wajib untuk taat kepada mereka selama perintah mereka itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada rasul, taatlah kalian kepada pemerintah kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ulil amr, maka tidak diulangi lagi fiilnya, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada pemerintah haruslah mengikuti, mencocoki ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, innama ta'atil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah di dalam perkara kebaikan. La ta'ah fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk perkara yang perlu kita perhatikan, bahwasanya kita wajib untuk memberikan bantuan kepada pemerintah di dalam perkara-perkara kebaikan, di dalam perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga hendaklah kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena ulama salaf, salah seorang dari mereka mengatakan bahwasanya, "Lau kana indi da'watan mustajabah, laja'altuhu lis-sultan." Kalau sekiranya saya memiliki doa yang mustajab, yang langsung diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya saya akan menjadikannya untuk pemerintah kaum muslimin. Adapun tariqatun nasiha, menasihati pemerintah kaum muslimin atas persangkaan mereka, haula, mereka-mereka yang menyimpang daripada manhaj yang benar dengan mengadakan ijtihad, pemberontakan ataupun demonstrasi turun di jalan dalam rangka menasihati pemerintah, itu bukanlah jalannya kaum muslimin, bukan manhaj daripada as-salafus salih. Akan tetapi menasihati mereka dengan sirriyah, kita saja yang perorangan, apabila ada orang menasihati kita di tengah orang ramai, kemudian mempermalukan diri kita, meskipun kebenaran berat bagi kita untuk langsung menerimanya, apalagi pemerintah indah unar memiliki kekuatan, maka hendaklah juga nasihatnya harus sesuai dengan tarekatul salaf, sesuai dengan jalannya as-salafus salih. Wali ammatil muslimin, dan keumuman baik kaum muslimin, kita menasihatkan agar bersegera yubadir bertaubah, bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang tahu tentang kapan dia mau meninggal dunia, maka kita harus bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasiha. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenarnya. Jangan dilihat bahwasanya umur saya masih muda, masa saya masih panjang, yang namanya ajal tidak pandang bulu. Walayu akhirallahu nafsan ila ja'a ajaluha, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah tiba ajalnya. Dan hendaklah kita bersegera di dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersegera sebelum datangnya hari di mana tidak bermanfaat lagi yang namanya penyesalan, di mana tidak bermanfaat lagi yang namanya harta benda, anak keturunan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari yang hari itu tidak bermanfaat lagi yang namanya harta benda, pada hari yang tidak bermanfaat lagi yang namanya anak keturunan, kecuali yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Al-qalbus salim, qala al-imam as-Syaukani rahimahullahu ta'ala, as-salim min al-bid'ah al-muqbil ila at-tauhid, as-salim min al-syirk al-muqbil ila at-tauhid. Hati yang selamat adalah hati yang selamat daripada kebid'ahan, menghadap dan cinta kepada sunnah. Hati yang selamat adalah hati yang diselamatkan daripada kesyirikan, yang senantiasa memperhatikan perkara tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullah azza wa jal bi asma'il husna wa sifatihil ula an yujannibana minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Wa nas'alullah azza wa jal an yuwaffiqa ولاه امرنا الى كل خير وسائر المسلمين الى اهتمام بامر دين الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.